Karena itulah ketika kita sebelum lahir terjadi dialog dengan Allah, lihat indahnya. Yang diperkenalkan adalah nama Rabb-nya, bukan nama-nama sifat yang lainnya. Alastu bi rabbikum, seakan-akan Allah berkata pada kita, perhatikan kalimatnya, mau tidak engkau menjadikan saya sebagai Tuhan, nanti saya akan rawat kamu, saya akan perhatikan, kalau sakit saya sembuhkan, kalau salah saya maafkan, kalau dosa saya ampuni, butuh apa-apa saya berikan, kalau sulit saya mudahkan, bahkan nanti saya abadikan dalam kenikmatan hidupmu kalau benar kamu menyembah saya. Mau tidak? Jawabannya begini, mau sambil mikir-mikir atau mau tanpa mikir? Ilustrasinya begini, ilustrasinya. Bapak ibu ada yang ngajak, mau gak ikut saya, nanti saya cukupkan semua kebutuhannya, saya belikan semua, salah jangan khawatir, saya maafkan, dosa saya ampuni, apa saja kebutuhan saya mudahkan, sakit insya Allah saya sembuhkan, mau gak? Pikir dulu apa gak? Tidak. Kalau kita menjawab berpikir dulu, atau menjawab iya tapi di pikiran masih mikir, itu na'am bahasa Arab yang umumnya. Na'am. Fulan ta'am. Kita punya karyawan diminta datang sini, ifan hadza, kerjakan ini misalnya. Lisannya mengatakan, "Na'am, hadir, siap, Pak." Tapi mungkin pikirannya berkata, "Baru tadi nyuruh, sekarang disuruh lagi." Tapi kalau kita bilang bala, itu artinya persetujuan mutlak tanpa syarat. Ya, pasti. Ya. Karena itulah ketika kita ditanya oleh Allah, "Maukah engkau jadikan saya sebagai Tuhan?" tapi menggunakan kata Rabb untuk menunjukkan sifat-sifat tadi. Maka kita jawab bala, tidak menggunakan na'am, tidak menggunakan kalimat lain, bala, siap, tanpa fikir lagi ya Allah. Lihat sampai sini. Karena itulah kita saat kita mengalami kesulitan dalam hidup apapun itu, maka kita berusaha untuk meminta, menagih janji Allah itu, maka kita sebut namanya Rabb. Dalam doa itulah kita sebut-sebut nama. Kita butuh kehidupan dunia enak, akhirat enak, terjebak dalam kebaikan, tidak dapat kesulitan. Doa yang paling kita hafal apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana, Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabb. Ya. Doa apa ini? Sapu jaga. Doa sapu jaga. Kita doa sapu enggak ada jagatnya. Doa jaga enggak ada sapunya. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabb. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabb. Disakan-akan kita mengatakan, ya Allah, engkau dulu janji sebelum saya dilahirkan, ya, kalau saya akan hidup kau berikan kemudahan, sekarang saya minta. Rabbana, disebut sifat rububiyahnya. Ya Allah, engkau janji kalau saya salah kau akan maafkan, saya sekarang punya dosa, saya ingin kembali kepadamu. Rabb. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabb. Jelas ke sini. Tapi kok saya ada yang menyebut namanya Rabb, belum dikasih juga. Ya Allah, sakit, tolong sembuhkan, belum disembuhkan juga. Apa salahnya? Karena ada orang meminta menyebut nama Allah tapi tidak mengetahui ilmu rububiyahnya.